Siapa saja yang berusaha memperjalankan dirinya untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jamin semua kebaikan dalam dirinya. Bukankah Allah menyebutkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 100, siapa saja yang berhijrah di jalan Allah, Allah akan jadikan tempat hijrah yang luas di bumi ini. Dan Allah akan jamin rezekinya yang banyak luar biasa di dunia ini. Gak mungkin kita akan kekurangan ketika kita membuat diri kita lebih dekat kepada Allah. Menghindari riba, membuat kita lebih dekat kepada Allah, Allah ganti dengan yang lebih baik insya Allah. Menghindari pacaran, Allah akan perbaiki jodoh kita menjadi jodoh yang terbaik insya Allah. Selalu aja indah ketika kita memilih untuk lebih dekat sama Allah, memilih sesuatu karena kecintaan kita kepada Allah.